Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumu ta'lim wa tadhakkura wa tazkiyana fa'al intifa'i fa'dal istifada al-hasalata musubi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala ala al-hayr intiha amadatillah wa qurbi wa sahabih ila qawlihi wa idha ra'aita fi manamika ma yasuruka minar ru'ya fa'amadillah ta'ala wa awilhu bi khairi munasib yakunu kadhalik. Jika kamu melihat di dalam tidurmu mimpi yang membuat kamu senang, maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'wilkanlah dengan ta'wil yang baik, dengan ta'wil yang sesuai, maka insyaallah akan menjadi kenyataan. Wa idza ra'aita ma yasu'uka, dan jika kamu melihat dalam mimpimu apa yang membuat kamu susah, apa yang membuat kamu sedih, fata'awad billah minasyar, maka berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Wadful an yasarika salasan, dan meludahlah ke arah kiri kamu salasan tiga kali. Wa tahawwal ila jambikal akhar, dan pindahlah posisi ke bagian yang lain. Wala tuhaddis biha ahadan, dan jangan diceritakan mimpi tersebut kepada seseorang pun. Fa innaha la tadurruk, maka insyaallah tidak akan membahayakanmu. Wa idza qassa 'alaika ahadun ru'ya fala tu'awwilha lahu hatta yas'al minka dzalik. Dan jika ada seseorang yang bercerita kepadamu akan mimpinya, maka jangan ditakwil untuknya sampai dia meminta kepadamu untuk mentakwilnya, atau tasta'zinuhu fihi, atau dia meminta izin untuk mentakwilkannya. Meneruskan apa yang sudah kita mulai sebelumnya, yaitu tentang adab-adab ketika kita tidur, termasuk adab ketika kita bermimpi. Jadi dalam Islam, mimpi pun ada adab-adabnya, jangankan tidurnya. Jadi mimpinya pun ada adab-adabnya. Dan mimpi ada tiga bagian, ada tiga macam. Ada mimpi yang baik, yaitu yang dikatakan oleh ahli tafsir dan langsung juga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, maka bagi mereka akan mendapatkan kabar gembira di saat mereka menjalani kehidupan di dunia dan di saat mereka menjalani kehidupan di akhirat. Kabar gembira di akhirat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah pemberian surga, kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabar gembira yang dimaksud dalam ayat ini, ketika kita masih di dunia, maka itulah yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul mengatakan, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani ahadun ghairak. Kamu telah bertanya kepada kepadaku tentang sesuatu yang tidak ada yang bertanya tentang sesuatu tersebut selain kamu. Maka ketahuilah ar-ru'ya, bahwasanya lahumul busra fil hayati dunya, yang dimaksud adalah ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajul aw turalahu yaitu mimpi yang baik. Mimpi yang baik yang dilihat oleh seseorang dalam mimpinya, atau orang lain yang melihat dalam mimpinya, melihat kebaikan, melihat kabar gembira untuk orang lain. Maka itulah yang dimaksud lahumul busra fil hayatid dunya. Jadi ada mimpi yang baik, ada mimpi kabar gembira, ada mimpi kita mendapatkan rahmat, ada mimpi kita mendapatkan rezeki, kita mimpi kita mendapatkan maghfirah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi kita mendapatkan surga, dan seterusnya dan seterusnya, mimpi-mimpi yang baik. Nah, bagaimana kalau kita mimpi yang baik? Ya, akan disebutkan nantinya adabnya. Ya, kedua juga, ya, ada lagi yang namanya mimpi sebaliknya, ya, mimpi yang buruk, mimpi jelek yang datangnya dari setan. Jadi kalau kita mimpi buruk, mimpi yang jelek, mimpi yang membuat kita sedih, membuat kita susah, itu adalah datangnya dari setan. Dan yang ketiga, ya, itu mimpi yang buruk, mimpi kita disiksa di neraka, ya, kita mimpi dibunuh orang, kita mimpi mungkin, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Banyak mimpi buruk, apapun yang kita lihat dalam mimpi, jika itu adalah mimpi yang buruk, maka itu adalah salah satu godaan dan tipu daya setan. Jadi tidak usah takut. Nah, ada lagi yang ketiga, mimpi biasa, hanya bunga tidur aja, hanya bawaan pikiran aja. Jadi karena kita tidur dalam keadaan kita haus, kita tidur dalam keadaan kita haus, maka kita ingin minum, tapi kebetulan di rumah tidak ada, atau di kamar tidak ada air, kita tertidur dalam keadaan kita teringat-ingat air, kemudian kita dalam mimpi melihat air. Ini bunga tidur, mimpi kebawa pikiran. Kita takut dari seseorang, takut, ya, imma takut ditagih hutangnya, atau mungkin juga takut untuk diganggu oleh orang tersebut, sehingga kita dalam keadaan tidur kita ketakutan kepikiran orang tersebut. Dalam mimpi orang itu datang kepada kita dan betul-betul mengganggu kita. Ini mimpi adi, mimpi yang normal, hanya bunga tidur aja. Kenapa? Karena itu disebabkan bawaan pikiran kita ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur atau sepanjang hari kita memikirkan apa, kalau kemudian di malam harinya kita mimpi hal tersebut yang ada di pikiran kita, itu mimpi tidak ada artinya. Ya, itu mimpi tidak ada artinya. Bukan dari setan, tapi bukan juga kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada tiga macam mimpi. Jadi yang pertama, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah, kabar yang baik dari Allah, bukan bawaan pikiran kita. Ya, bukan karena kita menginginkan sesuatu, enggak. Tidak ada di dalam pikiran kita, tapi kemudian kita mendapatkan kenikmatan dalam mimpi, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Apalagi bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi orang wali memberi kita Al-Quran, memberi kita kitab, memberi kita kabar gembira, insya Allah kamu masuk surga. Ini berarti kabar gembira. Dan kalau misalnya mimpi yang baik, maka tadi dikatakan, pertama adabnya adalah baca Alhamdulillah ketika kita bangun dari tidur. Syukur kepada Allah yang telah menakdirkan, memberikan mimpi yang baik kepada kita. Kita syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah. Kemudian ditakwil dengan takwil yang baik. Kita mungkin mimpi Rasul, diberikan kitab oleh Rasul. Kita takwil, insya Allah, siapa tahu maksudnya adalah Rasul memberikan ilmu. Artinya insya Allah akan datang ilmu kepadanya yang tanpa disangka-sangka. Ditakwil dengan takwil yang baik, jangan ditakwil dengan takwil yang jelek. Ya, begitu juga kalau kita mentakwil mimpi orang pun, kita cari takwil, kita cari arti mimpi yang sebaik-baiknya. Ya, bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Ummul Fadl Ummu Fadhal ini bermimpi. Dalam mimpinya beliau ini Ummu Fadhal melihat daging Rasul sallallahu alaihi wasallam, daging daripada badan Rasul itu dipotong. Kemudian setelah dipotong dibawa oleh orang-orang dan ditaruh di pangkuannya daging Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dipotong. Jadi dia nangis sedih sehingga datang kepada Rasul untuk menyampaikan kesedihannya. Ya Rasul, ra'aitu amran fadhi'an, aku melihat sesuatu yang menyeramkan. Madza ra'ait? Diceritakan, ya Rasulullah, aku melihat daging kamu dipotong kemudian dibawa kepadaku dan ditaruh di pangkuanku. Khairan ra'aiti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti insyaallah baik apa yang kamu lihat. Kok bisa ya Rasul? Insyaallah itu artinya Ibnati Fatimah satalit hulaman. Aku punya putri yang bernama Fatimah, insyaallah akan melahirkan bayi laki-laki. Dan nanti bayi laki-laki tersebut akan kamu pangkut setelah kelahirannya. Dan benar, padahal belum ada, belum punya anak di saat itu Sayyidatuna Fatimah. Yang benar, Sayyidah Fatimah tidak lama melahirkan, dan betul yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, yang tidak lain adalah Sayyidina Hasan. Dan kemudian dibawa bayi laki-laki oleh mereka kepada Ummu Fadhal ini dan ditaruh di pangkuannya sesuai dengan takwil mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin mimpinya zahirnya seakan-akan kita melihat mimpi yang serem, mimpi yang tidak baik, tapi sebenarnya itu diartikan dengan mimpi yang baik karena daging, karena anak atau cucu daripada Rasul adalah bagian daripada daging roh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, diartikan dengan arti seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bermimpi dengan mimpi yang baik, maka alhamdulillah kita ucapkan dan kemudian kita takwil dengan takwil yang baik yang sesuai, ya. Takwil yang baik yang sesuai. Jangan yang kelewatan batas mentakwilnya. Kemudian mungkin takwil nanti dia mimpi dapat hadiah dari presiden. Wah, berarti anak mau jadi presiden ini. Ditakwil dengan takwil yang sesuai. Karena takwil mimpi ini tergantung orangnya siapa. Beda mentakwil mimpi orang biasa dengan mentakwil mimpi orang besar. Takwil mimpinya berbeda. Ya, pejabat dengan rakyat biasa. Orang alim dengan orang awam. Orang yang punya kedudukan mulia dengan orang yang biasa rendahan. Mimpi mereka ketika ditakwil itu ditakwil dengan arti yang berbeda-beda karena bergantung kepada orang yang bermimpi. Bergantung kepada keadaan orang yang bermimpi. Ya, semuanya itu yang ada ilmunya untuk mentakwil mimpi seseorang. Nah, jadi ketika kita mimpi yang baik, kita takwil mimpi tersebut dengan takwil yang baik, dengan arti yang baik tapi yang sesuai. Ya, dan kemudian juga kalau kita mimpi yang baik, kita ceritakan mimpi baik kita ini kepada orang yang sekiranya tidak hasud kepada kita. Orang yang cinta kepada kita. Orang tua kita, kita ceritakan kepada mereka. Kita ceritakan kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat dekat kita yang mereka cinta benar kepada kita. Kita ceritakan. Ya, jadi dianjurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau pagi hari seringkali habis sholat subuh, habis baca wirid zikir, maka duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya. Nah, ayo siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi yang baik? Saya ya Rasulullah. Nah, apa mimpi? Ceritakan mimpi baik kamu. Jadi Rasul satu persatu tanya kepada sahabat, kamu apa? Mimpi baik apa tadi malam? Kemudian diceritakan, tapi mimpi yang baik. Ya, Rasul bertanya kepada mereka dan meminta menceritakan apa yang mereka lihat dalam mimpi mereka daripada mimpi yang baik, bukan mimpi yang jelek. Nah, ceritakan, tapi kepada orang yang cinta kepada dia, senang kepada ya, orang yang mimpi tersebut sekiranya tidak hasud. Nah, kalau hasud nanti dikhawatirkan sama seperti Nabi Allah Yusuf itu. Nabi Allah Yusuf mimpi. Ya, kemudian mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya, akhirnya menjadi hasud kepada Nabi Yusuf. Nah, jadi jangan diceritakan sekiranya kepada orang yang hasud nantinya. Kemudian juga, kalau kita mimpi yang baik pun, harusnya kita juga jangan sombong diri, jangan merasa kita orang mulia, tapi harus kita khawatir. Kita mimpi yang baik, kita mimpi Rasul, Rasul mengatakan, ente insya Allah pasti masuk surga. Wah sudah, pasti masuk surga kata Rasul. Berarti kita mau maksiat apapun, tidak apa-apa ini. Berarti kita hendak ibadah pun, wah mimpi Rasul ini. Ini mimpi, mimpi itu tidak ada hukumnya. Apapun yang kita lihat dalam mimpi, walaupun itu adalah mimpi Rasul, yang dikatakan mimpi Rasul itu hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, dalam tidurnya, maka dia benar-benar melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ya, man yarani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat insyaallah hampir semua umatnya akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Mau mimpi mau tidak mimpi, insyaallah melihat semuanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi di dunia tidak semua orang bisa melihat Rasul dalam keadaan terjaga. Melihat Rasul dalam keadaan mimpi mungkin banyak. Tapi dalam keadaan terjaga hanya orang-orang tertentu yang mereka punya makom tinggi. Ya, itu bisa melihat Rasul dalam keadaan terjaga. Walaupun sebagian dari kelompok mereka mengatakan tidak mungkin melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Itu dusta. Itu bohong. Tidak mungkin terjadi dalam keadaan terjaga. Tidak. Itu sudah banyak terjadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bukti, dengan hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menguatkan. Rasul tadi bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah." Kalau nanti ada seseorang daripada umatku melihatku dalam mimpinya, maka insyaallah dia akan melihatku dalam keadaan terjaganya. Terjaganya ini di dunia, bukan di akhirat. Jadi artinya apa? Berarti memungkinkan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga sekalipun, bahkan walaupun masih di alam dunia. Dan itu bisa didapatkan oleh orang yang pernah mimpi Nabi walaupun sekali, ya, dalam keadaan tidurnya insyaallah melihat Nabi. Walaupun bagi orang yang awam, bagi orang yang biasa, biasanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaganya itu menjelang kematiannya, menjelang wafatnya. Jadi kalau kita orang biasa ini, kita pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita, kemudian Nabi tadi mengatakan kalau melihatku dalam mimpi insyaallah akan melihatku dalam keadaan terjaga, kita akan melihat Nabi tapi dalam keadaan kita menjelang wafat, menjelang kematian, di situ kita akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita terjaga sebelum kita wafat. Tapi bagi orang-orang yang soleh, bagi orang yang wali yang makamnya tinggi, mereka akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan normal. Banyak di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, jadi ketika kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mimpi Nabi hak, tapi jangan tertipu dengan mimpi tersebut. Jadi kalau mimpi Nabi, oh kamu masuk surga, oh berarti kita enggak usah ibadah, kita maksiat aja sebanyak-banyaknya karena mimpi Nabi hak. Itu bisa jadi istidraj nantinya dari Allah. Allah sengaja menipu hambanya supaya banyak maksiatnya. Ketika banyak maksiatnya, banyak azabnya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menipunya Allah dengan cara seperti itu. Jangan sampai kita tertipu. Ya, bahkan Habib Abdurrahman As-Seggar, salah satu daripada wali kutub besar di zamannya, ketika dipijat oleh putranya Habib Umar Al-Muhdar, putranya ketika memijit kaki ayahnya Habib Abdurrahman Segaf ini, ternyata mendapatkan butiran-butiran berlian di antara jari-jari kaki beliau ini. Butiran berlian. Ketika ditanya, dari mana ini? Ya, tuftu fil jannah. Aku baru saja keliling-keliling di surga Allah SWT. Nah, ini tidak perlu kita ingkari. Kita salim di ahlillah. Kita serahkan kepada Allah. Beliau ini, beliau wali kutub di zamannya. Tapi setelah itu beliau menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, aku takut ini adalah istijraj minallah. Aku takut ini adalah tipuan dari Allah Subhanahu wa taala, menipuku seakan-akan aku menjadi orang yang hebat, makomnya tinggi makomnya, sehingga aku lupa dengan ibadah kepada Allah. sehingga aku lupa dalam menjauhi maksiat-maksiat Allah. Ini yang aku khawatirkan. Ana takut ini adalah istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah makomnya tinggi masih takut istidraj. Apalagi kita hanya nyumpah mimpi baik dalam mimpi, hanya cuma melihat mimpi yang baik ketika kita tidur, jangan sampai kita istidraj, jangan sampai kita tertipu. Tapi tetap kita syukuri. Tapi jangan berarti kita akhirnya malah semangat ibadahnya berkurang, berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sebaliknya. Kita mimpi, ketika mimpi yang baik kita jadikan semangat, spirit, motivasi untuk kita lebih beribadah lagi kepada Allah. Alhamdulillah, anak-anak mimpi Rasul tadi malam, Rasul tersenyum kepadaku. Alhamdulillah, jadikan semangat, anak mau semangat lagi beribadah, anak mau lebih semangat lagi bersalawat kepada Rasul. Dengan mimpi itu membuat anak betul-betul menjadi bergairah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikan motivasi, spirit ketika kita mimpi dengan mimpi yang baik, jangan sampai istidraj. Nah, ini adab ketika mimpi yang baik. Dan bagaimana kalau kita sebaliknya, kita mimpi-mimpi yang buruk, kita mimpi-mimpi yang jelek, kita mimpi didatangi malaikat Malik, ya, malaikat Malik apa? Penjaga apa? Penjaga neraka. Wajahnya, bentuknya sudah menyeramkan, belum menyiksanya. Bahkan ketika Isra Mi'raj sekalipun bertemu dengan Rasul, malaikat Malik ini tidak dirubah wajahnya, tidak ada senyum, menyeramkan. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu setiap nabi, bertemu setiap malaikat ketika Isra Mi'raj, semuanya tersenyum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum, Nabi Ibrahim senyum, Nabi Musa senyum, Nabi Isa senyum. Bertemu malaikat ini senyum, malaikat Israel senyum, semuanya senyum. Hatta malaikat Israel senyum kepada Nabi SAW. Ngelewati neraka, ketemu malaikat Malik tidak ada senyumnya. Menyeramkan. Rasul ini tanda tanya, kenapa ini kok malaikat Malik ini hawas? Atau mungkin marah sama ana? Atau mungkin tidak suka? Katanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, memang malaikat Malik itu seperti itu bentuknya, diciptakan sama Allah tidak bisa senyum. Jadi diciptakan memang sama Allah bentuknya bentuk menyeramkan, tidak bisa berubah. Untuk menghadapi orang-orang di neraka, untuk memberikan tambahan azab, melihat aja menyeramkan, belum azabnya. Ya, ini bagi yang di neraka nanti. Na'udzubillahi minzalik. Nah, melihat malaikat Malik, tahu-tahu malaikat Malik nyiksa kita, kurang ajar, diculek mata kita. Ini kan mimpi buruk ini. Nah, kalau mimpi buruk seperti ini, jadikan nasihat. Pertama-tama, tadi kita katakan tadi, pertama disebutkan tadi termasuk adabnya, pertama ta'awwadz billah. Berlindung kepada Allah. Bangun dari tidur kita ketika mimpi buruk, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita menoleh ke arah kiri dan kita meludah atau meniup tiga kali. Ini diajarkan oleh Rasul. Kemudian kita berpindah posisi dari posisi yang semula. Kalau kita sebelumnya menghadap ke kanan, kita menghadap ke kiri. Ya, bisa pindah posisi. Kemudian juga ketika selesai kita tidur, juga jangan kita ceritakan kepada siapa-siapa. Jangan. Jangan nanti cerita kepada teman-temannya. Ayo semuanya kumpul sini, ana cerita. Cerita apa? Ana cerita buruk ini. Ana masuk neraka, ketemu malaikat Malik, dikulek mata ana. Jangan diceritakan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau dikhawatirkan, katanya ulama, kalau diceritakan akhirnya terjadi sungguhan. Nah, mimpi yang buruk kalau diceritakan bisa terjadi akhirnya. Jadi Rasul mengatakan jangan diceritakan. Baca ya ta'awud, a'udzubillah minasyaitan rajim, ditiup ke arah kiri 3 kali, pindah posisi, jangan diceritakan kepada orang lain. Setelah tidur kalau bisa sholat 2 rakaat, insyaallah mayadurruh, dikatakan tadi, insyaallah mimpi itu tidak ada artinya sama sekali, tidak membahayakan, tidak perlu takut, tidak perlu susah. Itu hanya mimpi yang berasal daripada setan yang ingin mengganggu manusia. Ya, jadi makanya kalau kita tidur, dianjurkan kita tidur dengan sunnah-sunnah Rasul, kita tidur dalam keadaan wudu, kita tidur dengan membaca bismillah 21 kali, baca ayat kursi 1 kali, kemudian bismikallahumma ahya bismika Allahumma. Ini kalau diamalkan, insyaallah tidak akan mimpi buruk ketika kita tidur. kita mimpi akan mimpi yang baik, kita mimpi orang soleh, kita mimpi orang wali, apalagi bisa mimpi Nabi, anugerah yang terbaik, nikmat yang indah kalau kita bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mimpi yang buruk pun termasuk yang kelima adabnya adalah jadikan itu sebagai nasihat buat kita. Yakfi ahadukum an yu'adha fi manami. Cukup bagi kalian untuk mau diberi nasihat di dalam mimpinya. Jadi kalau kita mimpi buruk seperti tadi ini, oh berarti ana jangan-jangan kurang ibadahnya. Oh mungkin gara-gara ana maksiat kepada Allah akhirnya ana mimpi seperti mimpi itu. Berarti ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mungkin menegur, mengingatkan. Kalau kita ditegur berarti Allah tandanya sayang apa enggak? Berarti Allah tandanya sayang kepada kita. Kita punya anak ini, anak yang kita sayang, anak yang kita cintai. Kemudian anak kita misalnya nakal, keluar rumah dengan naik sepeda motor dengan cara ngebut mungkin. Dan pakai helm lagi, kita marah, pukul anak tersebut. Pukul ini teguran, bukan berarti kita benci, bukan berarti kita tidak suka. Malah sebaliknya, menunjukkan orang tua itu cinta kepada anaknya. Betul-betul sayang kepada anaknya. Sehingga dipukul, ditegur, jangan sampai diulangi seperti itu lagi. Khawatir akan nyawanya, khawatir akan bahaya. Ya, itu tandanya cinta. Berarti kalau kita dalam mimpi-mimpi yang buruk, jadikan nasihat. Itu berarti teguran dari Allah. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Masih diingatkan. Kalau Allah tidak sayang, mungkin dibiarkan tidak diingatkan. Biarkan kita terus maksiat. Biarkan kita terus lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah lama, bertambah banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditegur, tanpa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malah menunjukkan orang yang jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau kita masih ditegur oleh Allah, berarti kita masih disayang. Berarti masih kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mimpi buruk, jadi kita jadikan sebagai nasihat itu. Berarti ada yang kurang dalam diri kita. Ya, mungkin kita ada maksiat yang belum taubat dari maksiat tersebut. Mungkin kita masih malas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran dari Allah. Nah, harus berubah mulai sekarang. Nah, ketika dia berubah, insyaallah mimpi yang selanjutnya akan menjadi mimpi yang baik. Nah, jadi ini adab-adab ketika kita mimpi dengan mimpi yang buruk. Nah, kemudian juga dikatakan di sini, la tu'awwil halahu hatta yas'al minka dzalik aw tasta'din fi. Kalau kita misalnya mendengar seseorang bercerita tentang mimpi, ana mimpi begini-begini. Jangan langsung ditakwil, oh berarti kamu mimpi artinya begini-begini-begini, enggak usah. Selama tidak diminta. Ana mimpi begini. Ya, ini artinya apa ya Ustaz? Ini artinya apa ya Syekh? Ya, diminta baru kita takwil. Kalau dia bisa takwil mimpi. Tidak semuanya bisa takwil mimpi ya. Ya, tidak semua orang bisa mentakwil mimpi. Jadi orang yang bisa mentakwil mimpi ini harus tanda, harus orang soleh. Harus orang yang istiqomah. Ya, harus orang yang soleh, istiqomah dan punya amanat. Punya amanat. Jadi tidak boleh nanti mimpi orang diceritakan kepada orang lain itu tidak boleh. Ya, dan harus punya kemahiran, keluasan dalam kebiasaan dalam mentakwilkan mimpi orang. Makanya ada kitabnya mimpi itu, takwil-takwil mimpi ada kitabnya. Banyak karangan kitab tentang takwil mimpi. Jadi kalau orang-orang tidak ngerti takwil mimpi, jangan biasa-biasa. Oh, berarti mimpi kamu artinya begini. Oh, mimpi ini begini. Jangan. Ya, tidak sembarang orang bisa mentakwilkan mimpi. Kalau dia pun bisa mentakwilkan mimpi, jangan mentakwilkan mimpi orang lain kalau tidak diminta, kecuali kalau diminta dikatakan di sini. Kemudian dikatakan di sini pindah kepada bab yang lain atau adab yang lain. Idza akalta aw syaribta fabda bismillah waqtim bilhamdillah. Kemudian kita akan menjelaskan tentang adab-adab ketika makan. Makan, minum. Kita makan minum berapa kali sehari semalam? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam, ya kan? Ya, dahulu orang-orang dahulu itu makan hanya 2 kali. Ada ghada, ada asya. Ya, ghada mayukal qabla zawal. Ghada itu makan yang dilakukan sebelum duhur. Itu ghada. Asya makan yang dilakukan setelah duhur. Itu asya. Jadi 2 kali. Ada makan sebelum duhur, ada makan setelah duhur. Ya, sebelum duhur itu ghada. Setelah duhur itu asa. Jadi kalau kita makan siang jam 1, jam 2 itu ghada itu. Bukan itu asa. Itu bukan ghada, itu asa. Ghada itu yang sebelum duhur itu ghada. Jadi jam 11, jam 10, jam 9 pagi, jam 8 pagi kita makan, itu oda. Futurnya mana futur? Futur tidak ada mereka futur. Futur itu puasa. Buka puasa itu futur. Nah, zaman-zaman terus berlanjut bertambah. Durasi makannya bertambah. Akhirnya menjadi 3 waktu kita makan ini. Pagi ada, siang ada, kemudian malam ada. Akhirnya pagi dijadikan futur. Namanya yang makan habis duhur jadi hoda, padahal itu hoda itu makan sebelum duhur. Yang makan malam jadi asa, padahal asa itu makan setelah duhur. Jadi bertambah. Apalagi orang Indonesia sudah 3 kali makannya. Kalau tidak diberikan atau tidak dihidangkan makan nasi itu tidak dianggap. Ya, saya pernah ketika di jalsah dalam perkumpulan, dalam majelis di waktu haji, di dalam majelisnya Abuya Al-Maliki, Ustaz Maliki di Mekah, beliau Masya Allah menjamu ya, jamaah haji yang berziarah kepada beliau. Dihadirkan oleh beliau makanan yang macam-macam waktu pagi itu, pagi hari, kasih roti, macam-macam roti, kasih madu, kasih keju, kasih coklat, termasuk juga di situ ada ma'sub namanya, bubur yang terbuat dari kacang campuran susu campuran madu, lezat rasanya, mahal, enak, dikasih macam-macam ya. Setelah selesai mereka makan, ditanya oleh beliau, Hajjaj, disuruh orang Indonesia, suruh tanya kepada mereka, muridnya orang Indonesia ini, kalian sudah makan pagi apa belum, katanya. Ditanya, nanti sudah makan pagi apa belum? Belum, katanya. Loh kok bisa belum? Dia belum makan nasi, katanya. Jadi dikasih makan macam-macam roti, macam-macam, Masya Allah, susu, madu, semuanya ada, tidak dianggap makan oleh orang Indonesia. Padahal itu makannya orang Arab sudah luar biasa itu. Tapi kalau Indonesia, Masya Allah, makannya banyak. Padahal ya badannya begini-begini ya. Badannya kok beda dengan Arab. Orang Arab di sana makannya nasi itu hanya di siang hari. Malam kadang makan nasi, kadang tidak. Ya, al-fajr di Madinah, kalau siang pasti makan nasi. Tapi kalau malam kadang makan nasi, kadang makan roti. Kalau pagi pasti roti, roti aja, roti tawar, campur keju, campur coklat. Itu dari Arab sana. Kita sekarang di Indonesia makannya berapa? 3 kali sehari. Ya, jadi ini Masya Allah kebaikan yang luar biasa dari orang Indonesia ini. Ketika kita makan 3 kali setiap hari, kan eman kalau kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Kita makan 3 kali sehari, berapa satu kali makan berapa sunnah yang ada. Yang andai kata satu sunnah kita amalkan, pahala berapa yang kita dapatkan? Belum lagi fadilahnya. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan janji Allah yang diberikan kepada orang yang mengamalkan sunnahnya. Kalau kita mengamalkan sunnah. Nah, jadi jangan makan itu hanya dijadikan sebagai kebiasaan. Tapi jadikan makan kita 3 kali sehari itu jadikan sebagai ibadah. Jadikan sebagai ibadah, jangan kebiasaan. Loh, memang makan itu ibadah. Memang aslinya makan bukan ibadah. Makan itu kebiasaan. Kebiasaan manusia makan, minum, tidur. Itu bukan ibadah. Tapi bisa kita jadikan ibadah. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kulu wasrabu. Jadi dikatakan oleh Allah, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Berarti ini apa? Perintah apa enggak? Perintah ini, kulu wasrabu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita makan, niatkan kita ini melaksanakan perintahnya Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan kita sholat, ibadah yang lain, kita diperintah untuk makan minum. Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita sakit. Kita tidak bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Kita bukan robot, bukan. Kita butuh makan, manusia. Butuh makan, butuh minum. Kita tidak makan, tidak minum, bisa mati. Orang bisa sakit dan bisa mati. 3 hari tidak makan, sudah sakit. Jadi Allah tidak mau dan tidak membolehkan manusia itu membahayakan dirinya sendiri. Allah SWT mengatakan, wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Janganlah kalian lemparkan diri kalian kepada sesuatu yang membahayakan. Jangan. Tidak boleh kita. Tidak mau makan, biar anak sakit. Sampai dijahit bibirnya. Ya, mogok makan itu. Sampai sakit-sakit, tidak apa-apa. Mati pun tidak apa-apa. Tidak boleh, haram itu. Ta'zib, menyiksa diri sendiri haram. Wah, anak tidak nyiksa orang lain kok. Ini kan hak anak. Tidak, bukan hak kamu. Ini hak Allah. Kita badan ini miliknya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillah, kita semuanya miliknya Allah. Allah yang ngatur, Allah yang beri hukum. Allah mengatakan jangan kamu jerumuskan dirimu dalam hal yang berbahaya. La darar wa la dirar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukan sesuatu membahayakan atau membahayakan orang lain. Jangan nanti kita keluar dari masjid mau makan paku sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Ya kan ini hak ana mau makan apapun. Membahayakan badan kita itu dilarang dan termasuk hukumnya haram, termasuk bunuh diri. Haram. Orang bunuh diri dengan alasan apapun, termasuk bunuh diri dengan alasan membunuh orang-orang sekitarnya itu, termasuk itu hukumnya haram. Enggak boleh dalam Islam, tidak diperbolehkan dan tidak ya tidak di apalagi sampai dianggap jihad ibadah itu salah, pemahaman yang salah ya. Ya itu tidak diperbolehkan, malah itu haram. Bahkan orang yang bunuh diri pun akan disiksa oleh Allah sementara di neraka nanti sesuai dengan caranya dia bunuh diri. Dia menjatuhkan dirinya dari loteng tingkat 100. Maka di akhirat pun di seterusnya dia akan tersiksa seperti itu. Akan dijatuhkan dari tingkat 100, jatuh sakit, kembalikan lagi seperti itu. Dia membunuh diri dengan menusuk perutnya dengan pisau dan seterusnya di akhirat akan ditusuk-tusuk dengan diri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bunuh diri itu suatu yang diharamkan dan dosa besar. Ya, jadi jangan sampai salah memahami termasuk walaupun dengan bom bunuh diri seperti itu. Nah, jadi kita katakan tadi, ketika kita membahayakan diri sendiri tidak boleh. Termasuk kita ini diharuskan, dianjurkan untuk makan. Jadi ketika kita makan minum, kita niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Tapi jangan makan-makan banyak-banyak. Wah, ini perintah Allah ya. Ini niat ibadah ini. Makan 3 piring sampai tenggorokan pun tidak bisa nafas. Kok bisa kamu makan sampai seperti itu banyak? Iya, ini anak kepingin banyak pahala dari Allah. Karena ini perintah Allah. Nah, ya, perintah Allah iya. Tapi perintah Allah tidak berhenti di situ. Kulu wasrabu. Tapi ada kelanjutannya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Ya, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma mara'a ibnu Adam wi'an syarran min batni." Tidaklah ada satu wadah yang lebih jelek untuk dipenuhi oleh manusia daripada wadah perutnya sendiri. Wadah yang paling jelek adalah wadah perut manusia yang diisi dengan makanan sampai penuh. Itu wadah terjelek, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hasbu ibnu Adam Lukaimatun yukimna sulbah. Cukup bagi manusia itu beberapa suap ketika makan yang sekiranya menguatkan tulang punggungnya. Artinya yang penting dia sehat, yang penting dia sudah tidak sakit, tidak lemah, tidak lemas. Itu sudah cukup, tidak usah tambah-tambah sampai berlebihan ketika makan. Lukaimat dikatakan oleh ahli bahasa, lukaimat itu suapan dari 3 sampai 9 suapan. Dari 3 sampai 9 suapan. Jadi Rasul mengatakan kalau kamu makan, usahakan kalau mampu kamu makan itu jangan lebih antara 3 sampai 9. Jangan sampai lebih dari 9 suapan. Nah, ini coba diamalkan. Jangan makan sampai lebih dari 9 suapan. Cukup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berhenti. Ya. Ini Ustaz dulu pernah ngamalkan soalnya. Ya, pernah waktu mengamalkannya lagi lapar-laparnya. Tapi sudah nazar untuk mengamalkan, sudah nazar waktu itu. Akhirnya karena lapar suapannya dibesar-besarkan. Karena harus tidak boleh lebih dari 9 suapan. Nah, kata Rasul, ya hasbu ibni Adam lukaimatun yukimna sulba. Fa in kana labudda fa'ilan fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasi. Tapi kalau misalnya di antara kalian ada yang tidak bisa dengan 9 suapan, harus lebih dari 9 suapan ketika makan, ya sudah, kata Rasul. Rasul sayang kepada umatnya, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting jadikan ya perut kita ini sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafas. Kadang-kadang kita ini tidak sepertiga. Semuanya seluruhnya diisi makanan, belum minum sudah penuh. Minumnya gimana? Nafasnya gimana? Oh, itu Allah nantinya. Jadi dibagi sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafas. Jadi sepertiga untuk nafasnya ada kosongnya, tidak sampai penuh, tidak sampai kenyang. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nahnu qaumun idza la naqul hatta naju wa idza akanna la nasba. Ketika seorang raja Habasyah Raja Afrika, Raja Ethiopia memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk Islam ini, raja ini berikan hadiah, mengirim hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikirim ke Madinah Al-Munawwarah. Salah satu hadiah yang dikirim oleh Raja Habasyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang budak yang ahli kedokteran. Jadi dokter artinya, dikirim seorang dokter ke Madinah. Tapi dokter ini di Madinah Munawwarah ini banyak nganggurnya. Padahal di Afrika, di Ethiopia ini dokter sibuk ini mengobati pasiennya penuh. Tapi di Madinah kosong, nganggur. Kenapa? Jarang sakit. Di Ethiopia orang banyak sakit, antri. Seperti sekarang ini dokter-dokter ini selalu antri-antri semua kan. Ya. Ini kok nganggur, sehingga datang kepada Rasul. Ya Rasul, anda tidak habis pikir. Anda di Afrika sibuk melayani pasien, di sini nganggur. Sehingga dia tanya, ya Rasulullah, apa resepnya saya kok bisa sehat? Anda Rasulullah sehat, sahabat-sahabat kamu sehat-sehat semuanya, jarang ada yang sakit. Itulah Rasul mengacapkan kata-kata, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami adalah sekelompok manusia yang kami tidak makan kecuali kalau kami lapar. Kami tidak makan kecuali kalau lapar. Kalau kita kadang-kadang kenyang dipaksa aja makan, apalagi kalau sudah enak makanannya kan, eman-eman kalau tidak kita makan. Tapi kalau Rasul, kalau tidak lapar, tidak mau makan. Nunggu lapar, baru makan. Nah, nunggu lapar. Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya mengatakan tandanya orang lapar, sehingga dia sudah waktunya untuk makan, gimana? Tidak membedakan antara lauk-pauk yang ini dengan lauk-pauk yang lain. Apapun lauk-pauknya dia makan. Kalau dia masih ditawari makan, dia mau makan. Ikannya apa? Tempe. Wah, oh, tidak mau sudah. Malu sana kalau tempe. Berarti belum lapar itu. Tapi kalau dia lapar, dalam keadaan lapar, ikannya apa? Tempe. Aduh, kok tempe lagi? Tapi anak sudah tidak kuat, perut anak sudah hata, tempe tidak apa-apa. Tidak pakai ikan pun, berarti betul-betul lapar. Kalau masih milih-milih ini, tidak lapar berarti. Itu katanya Imam Ghazali, tandanya lapar. Ah, kalau mau makan, harus lapar dulu, kata Rasul. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Wa idza akanna la nasba. Dan jika kami makan, kami tidak sampai kenyang makannya. Makan, tidak sampai kenyang. Jadi belum kenyang sudah berhenti makan. Itu berat itu. Kita rata-rata makan sampai kenyang kan. Kalau sudah kenyang baru kita berhenti. Tambah-tambah. Aduh gak kuat sudah perut anak ini sudah kenyang. Nah, baru berhenti. Padahal yang sehat adalah kita makan berhenti sebelum kenyang. Artinya berhenti sebelum kenyang ini gimana? Kita berhenti padahal nafsu kita masih ingin tambah. Nafsu kita ingin tambah. Masih kepingin nambah gado-gadonya itu, nambah satenya, kepingin masih nambah, tapi ditahan, dilawan hawa nafsunya. Enggak ah, yang penting anak enggak lapar lagi sudah. Yang penting walaupun enggak sampai kenyang, tapi anak enggak sampai lapar, sudah kuat, sudah sehat, cukup. Nah ini, padahal kepingin nambah sebenarnya. Kalau kita kan enggak kepingin nambah, tambah terus sampai kenyang baru berhenti. Nah itu enggak sehat sebenarnya. Kalau kita kepingin sehat, ini resep Rasul, insyaallah lebih daripada resep dokter siapapun itu. Ini resep untuk sehat yang diberikan oleh Rasul SAW kepada kita. Nah, kalau kita tidak makan kecuali lapar, kalau kita makan tidak sampai kenyang. Nah, ini ketika kita makan seperti itu. Jadi dikatakan kulu wasrabu wala tus. Jadi ketika kita makan, niatkan kita menjalankan perintah Allah. Sehingga ketika kita niat menjalankan perintah Allah, ketika makan dan minum, kita makan minum dapat pahala dari Allah. Makan minumnya kita dapat pahala dari Allah. Wa husama yubahu bistiwa'i al-firru wa tilku ala sawa'i lakin idana wa bi'aklihi kuwali ta'atillahi lahu maqatnawa. Dikatakan bahwasanya hukum mubah itu adalah hukum yang dilakukan tidak dapat pahala, yang ditinggalkan pun tidak dapat dosa. Mau kita lakukan, mau kita tinggalkan, tidak ada bedanya. Itu hukum mubah. Seperti apa? Makan. Mau kita makan, mau kita. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, seperti niat makan untuk menjadi kuat dalam beribadah kepada Allah, maka makan kita dianggap oleh Allah sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah wal i'anah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan takwaan kepada Allah, menjauhi segala kemaksiatan, segala fitnah. dijadikan jauhkan dari segala keburukan, disembuhkan yang sakit daripada kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, khairul lutuf wa afiyah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah ketika kita meninggal dunia, dan diberikan keselamatan kita bagi kita dan orang muslim semuanya seluruh dunia dari segala fitnah, segala keburukan, segala bencana. Alhadina kunya sura jami'a sami'a khadijah wa li hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.